حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله رضينا بالله ربا في الإسلام دينا وبالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال أحسن القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي إني أهم لأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحبين فيا وإلى المستغفرين بالأسهر صرفت ذلك عنهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Hadirin yang mulia, marilah kita camkan di dalam hati kita bersama bahwa kemuliaan kita manusia dan jin sejauh mana di dalam hati kita ini tertanam keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana di dalam seluruh anggota badan kita ini, jasad kita ini hidup amal soleh, amalan-amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah perintahkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pasti di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu contoh qudwah yang baik, sehingga tidak ada lagi kebaikan di atas kebaikan kecuali itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kesempurnaan di atas kesempurnaan makhluk kecuali itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kebaikan hidup di atas kebaikan segala hidup makhluk kecuali ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada kenikmatan di atas kenikmatan seluruh yang dinikmati oleh makhluk kecuali itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantaslah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sebagai contoh kehidupan manusia sehingga mereka selamat hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang mulia, betapa indah hidup ini jika setiap hati manusia, setiap relung hati manusia, setiap bilik-bilik yang ada di dalam hati manusia ini diisi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satu bahagian terkecil pun di dalam hati manusia ini yang terisi oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya hidup seorang hamba yang seperti ini. Dan juga alangkah indahnya hidup seorang hamba apabila seluruh jasadnya dari mulai ujung rambutnya sampai ujung kakinya hidup amalan, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahun-tahun kehidupannya bernilai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada dalam diri hamba ini satu yang percuma, satu yang sia-sia, satu yang tidak bernilai, satu yang ghafil, satu yang ghaflah. Inilah hadirin tujuan kenapa Allah utus manusia-manusia baik, manusia-manusia yang telah dibersihkan hati mereka daripada dosa, manusia-manusia yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala diri mereka, yaitu para nabi dan rasul. Yang terakhir Allah utus Al-Mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Nabi terakhir. Tidak ada contoh selain contoh yang terbaik oleh beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sekalian, kita ketahui bahwa hidup kita ini adalah sementara waktu. Nabi bersabda, "A'maru ummati faqad baina 60 aw 70 sana." Umur umatku hanya diperkirakan sekitar 60 sampai 70 tahun saja. Inilah hadirin sekalian, inilah sarana kita, inilah prasarana kita, inilah hadirin sekalian chance kita, inilah fursah kita, kesempatan kita. Tidak ada selain itu. Kalau kita lalai sedikit saja, maka nilai daripada umur kita ini sudah berkurang. Makanya kehidupan kita ini sangat mahal. Sekaranglah kesempatan kita kalau mau kita beriman kepada Allah. Sekaranglah waktunya kalau kita mau beramal saleh. Kalau kita nanti sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, itu bukan tempat amal saleh, bukan tempat beriman. Di sana adalah darul jaza, yaitu tempat di mana kita memetik hasil kerja kita hari ini. Ini hadis kan jangan kita lupakan. Allah memberikan berbagai macam kehidupan ini dengan berbagai macam ujian-ujian, dengan berbagai macam godaan-godaan, sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat ujian kepada kita, supaya kita diberi paham tentang kehidupan ini, bahwa kehidupan ini adalah benar sementara. Karena pada hakikatnya kehidupan ini sendiri sebenarnya tidak ada. Dia akan binasa, akan hancur. Kullu man 'alaiha fan, apa yang ada semua di muka bumi ini adalah satu yang fana, satu yang binasa, satu yang nihil, satu yang zero, yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang akan kekal abadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di hati manusia kalau ada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan kekal abadi. Maka hadirin sekalian, kalau kita menggunakan kacamata iman, sebenarnya alangkah hinanya diri kita andai kata tidak ada beriman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu ini dengan sumpah-sumpahnya Allah. Allah banyak menggunakan kata sumpah dengan waktu ini. Ada seperti wal asri, seperti wal laili, wal nahari, wal syamsi, wal qamari, wal najmi. Itu Allah bersumpah. Kenapa begitu pentingnya waktu? Sehingga dengan waktu ini hidup kita dihitung hadir sekalian. Maka semua kehidupan kita ini nanti bergantung pada waktu yang kita tunaikan ini berisi atau tidak. Ada volumenya atau tidak. Ibarat gelas, apakah gelas kita ini berisi atau kosong kita bawa nanti, atau gelas yang berisi air kotor. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, dia sudah perintahkan kepada seluruh para malaikat, wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat supaya mereka sujud kepada Adam, maka sujudlah seluruh malaikat kecuali iblis. Kenapa? Karena iblis ini memang namanya sujud, iblis sang pembangkang, pelawan, bukan lawan. Dan iblis ini melihat sesuatu ini dengan versi dia, dengan visi dia. Tidak mau dia melihatnya dengan visi Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya iblis ini. Padahal dia, iblis ini beriman kepada Allah. Apa buktinya dia beriman? Ketika diperintahkan dia, kenapa kamu tidak mau sujud wahai iblis kepada Adam. Dia jawab, ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Coba, visi dia seperti itu. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani, kalau kita urai dalam kaidah bahasa Arab, ini khalaq ini dalam bentuk fi'il madhi. Ta itu adalah, ta itu dhamir pengganti orang kedua tunggal. Dhamir pengganti kata engkau. Jadi hanya itu dhamir mukhatabah. Artinya hanya dia dan Allah saja. Maka dia mengatakan khalaqtani, engkau telah ciptakan aku ya Allah. Itu satu pengakuan yang tulus. Engkau telah ciptakan aku ya Allah. Minar, dari api. Berarti satu pengakuan. Apabila ada satu makhluk Allah yang mengaku bahwa dia adalah ciptaan Allah, maka ini bukti dia beriman kepada Allah Subhanahu. Bukti dia yakin kepada Allah. Bukan dia tidak beriman kepada Allah, bukan dia tidak yakin. Tapi dalam hal visi, dalam hal cara pandang, dia tergelincir hadis. Dia katakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan aku dari api ya Allah, sedangkan dia engkau ciptakan daripada tanah. Maka menurut visi, menurut pandangan zahir daripada iblis ini, api ini lebih mulia daripada tanah. Padahal di sisi Allah, di mata Allah, dalam visi Allah, api dengan tanah, dengan makhluk apa saja, tidak ada nilai di sisi Allah, sama. Inilah hebatnya kalau kita menggunakan visi kita dalam agama. Maka kita dalam agama ini, hadis sekalian, kita bukan membuat visi, kita bukan membuat satu kreasi, kita bukan membuat satu inovasi, tetapi kita adalah membuat satu ketaatan kepada Allah atas seluruh perintah-perintah Allah. Maka kalau kita membuat satu visi, satu kreasi, satu inovasi, seperti iblis. Kenapa? Dia melihat kepada isi perintah. Iblis itu melihat kepada isi perintah, tidak melihat dari mana datang perintah. Dia melihat kepada perintahnya. Maka kita ini pun kalau kita melihat kepada isi perintah, segalanya menjadi berat. Salat subuh itu kalau kita lihat isi perintah menjadi berat. Boleh saja satu orang angkat besi 200 kilo. Pengangkat besi berat itu boleh 4 ton dia boleh angkat. Tapi setengah kilo selimut subuh tidak bisa diangkat. Tidak boleh diangkat, kenapa? Karena mengangkat selimut itu tidak dengan kekuatan fisik, tidak dengan kekuatan tenaga. Ada satu kekuatan di balik kekuatan yang nampak ini yang mampu mengangkatnya. Makanya visi kita tidak bisa digunakan untuk ini. Akal kita tidak bisa digunakan. Akal kita hanya bisa digunakan untuk mentaati perintah-perintah Allah. Ini hadis. Beda dengan Musa alaihissalam. Musa alaihissalam ketika diperintahkan, waktu dia dikejar-kejar oleh musuhnya Fir'aun laknatullah alaih, bersama antek-anteknya, bersama seluruh dia punya tentara mengejar Musa. Sudah dibikin keputusan atas musyawarah besar bahwa Musa akan dibunuh bersama kaumnya, akan dihancurkan. Waktu itu dikejar, maka dua pasukan ini, pasukan Musa dan pasukan Fir'aun, kejar-kejaran. Di depan ini Musa alaihissalam sudah terjebak. Tiba-tiba ada air laut di depan, di belakang Musa. Maka seluruh kaumnya Musa pun sudah ketakutan, sudah gentar. Inna lamudrakun, hancurlah kita, binasalah kita. Tapi waktu itu Musa mengatakan, kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin, tidak. Tidak mungkin, karena Tuhanku akan memberikan aku jalan petunjuk, akan memberikan aku hidayah. Tidak mungkin Tuhanku menyesatkan aku dan mencelakakan aku. Itu kata-kata seorang dai. Dan Allah perintah, wadrib bi asakal hajat bahar, maka pukullah tongkat kamu ke laut itu. Di sini hadirin sekalian, sebenarnya waktu itu Musa pun sedikit confused. Kenapa tongkat harus dipukul ke depan, padahal musuhnya di belakang? mendingan lebih baik itu tongkat dipukulkan kepala Fir'aun, ketahuan benjol. Ada perlawanan, tapi kenapa musuh di belakang dipukul ke depan? Kalau andai kata fisiknya iblis dipakai oleh Musa, maka tidak akan terjadi pukul tongkat. Kalau hanya melihat perintah Musa waktu itu, maka tidak terjadi pukul tongkat itu kepada laut. Dan tidak akan terjadi terbuka 12 jalan di tengah-tengah laut. Maka Musa tidak melihat kepada isi perintah itu. Tapi Musa alaihissalam melihat dari mana datang perintah. Dia nafikan hadis dirinya. Dari mana datang perintah? Dari Allah. Kalau sudah perintah ini datangnya dari Allah, jangan pandang isi perintah, tapi pandang yang memberi perintah. Inilah hadirin sekalian yang terjadi dalam diri kita selama ini. Kita selama ini berat menunaikan perintah-perintah Allah ini karena kita pandang isi perintah itu berat. 3 hari itu berat, 40 hari lebih berat lagi, 4 bulan lebih berat lagi. Tak kajah, tak tinggal anak istri. Anak istri ditinggal yang disayang-sayang, yang dicinta-cinta. Kenapa kita harus tinggalkan yang kita cintai? Kan ibadah juga masih makan anak istri. Kerja ini kan ibadah. Kita bikin dalil sendiri. Kerja yang ibadah itu apabila di situ ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, baru yang jadi ibadah. Saya sering naik taksi di Jakarta. Saya kalau duduk di samping supir taksi itu pengemudi, saya tanya, "Bang, sudah sholat belum?" "Waduh Pak, tanggung Pak, ini setoran belum dapat duit lagi." Alasan? Lah, jadi bagaimana sholat datang? "Nanti Pak, maksudnya sempat waktu pukul 5, pukul tengah 6 bolehlah sholat asar." Di sana kalau sholat asar 3:15, pukul 3, 15 menit. Nah, kalau di sini pukul 4, 15 menit, beda 1 jam. Maka dia bilang, "Lah, ini kan ibadah juga Tuhan," katanya. Dia cari kerja itu ibadah juga. "Oh, ibadah juga. Bapak tadi keluar rumah berwudu atau tidak?" "Enggak." "Mana ibadahnya? Bapak keluar rumah tadi langkah apa?" "Lupa saya." "Kalau keluar rumah itu langkah kiri, baca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, itu baru ibadah." "Oh, saya enggak pernah hafal doa itu, Ustaz." Manggil Ustaz lagi. Saya bilang, "Mana ibadahnya? Bapak tadi ini naik mobil ini, naik kereta, baca doa atau tidak?" "Enggak baca." "Nah, di mana ibadah?" "Terus Bapak dengar suara azan berhenti dan kepada untuk masuk kepada masjid?" "Oh, tidak juga. Saya tidak biasa. Saya sholat nanti setelah itu aja, setelah saya selesai kerja." Maka hadirin, kepahaman itu seperti itu. Siapa sebenarnya yang memberi rezeki Bapak? Allah. Ya, yang di atas katanya. Yang di atas. Saya tanya, "Yang di atas yang mana?" "Ya Tuhan lah." "Yang mana yang Tuhan?" "Ya Allah," katanya. "Kenapa tidak langsung saja bilang Allah? Kenapa pakai yang di atas? Kenapa pakai Tuhan?" Jauh sekali dalam hatinya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan kita sekarang. Maka hadirin sekalian, Allah telah memberikan begitu banyak cobaan-cobaan kepada kita. Hari ini orang Islam nasibnya sudah teruk sekali. Padahal ayat Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kenapa umat Islam hari ini terpuruk? Di Ambon umat Islam dihajar, dihancur. Di Bosnia hancur juga. Di Irak dihancur juga. Di Afghanistan, di Palestina ini sudah babak belur, hancur-hancuran. Kenapa hadir sekalian? Wajah Islam sudah tidak nampak lagi. Hari ini orang takut memperkenalkan dirinya sebagai seorang Muslim yang sempurna. Hari ini orang hanya mengatakan dirinya Islam tapi takut mengamalkan Islam dengan sempurna. Bahkan tidak paham Islam yang sempurna itu apa. Sehingga orang-orang kafir sekarang, orang Nasara, orang Yahudi, orang Majusi, mereka tidak paham Islam, tidak ngerti pada umumnya, kecuali orang-orang tertentu saja. kesedihan besar hari itu pada kita hari ini orang Islam. Saya kasih contoh, di Indonesia itu ada sekitar 700 ribu masjid dari Sabang sampai pada Merauke, dari Aceh di mana ada tsunami sampai pada Pulau Irian yang paling sudut di atas Australia. Nah, ada 17 ribu pulau-pulau, ada 700 ribu masjid. Tapi dari 700 ribu masjid itu hanya sekitar 6 ribu sampai 7 ribu masjid saja yang baru sholat 5 waktu azan dikumandangkan. Itu maknanya hadisnya belum sampai 1%, belum sampai 1/100 orang Islam Indonesia yang sholat seperti sholat Nabi. Ini keadaan kita, bukan urusan mayoritas. Memang jumlah mayoritas, kita umat Islam ini boleh banyak, Malaysia pun cukup banyak. Tapi coba kita tengok ke dalam langsung, masuk kita pada rumah tangga Islam itu, bagaimana keadaan kita? Di Jakarta itu ada 21.400 masjid, ibu kota, capital. Dari 18 juta penduduk Jakarta ada 21.800 masjid yang baru hidup sholat berjamaah 5 waktu. Saya bukan bilang amal makomi, baru hidup sholat 5 waktu azan dikumandangkan itu baru sekitar 3.000 masjid saja. Yang lainnya hanya sholat Jumat saja dipakai. Ada yang Idul Fitri sama Idul Adha saja. Ada yang Maghrib Isya saja. Ini keadaan kita di sana. Masjid banyak. Setiap tahun bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi masjid. Memang apa yang disinyalir oleh Rasulullah SAW sekarang sudah menjadi fakta, menjadi kenyataan. Saya di zamanun alan nas, la yabqa minal islami illa ismu. Akan datang nanti satu masa, satu keadaan di mana manusia di akhir zaman tidak tersisa Islam kecuali hanya tinggal nama saja. Wala yabqa minal qur'ani illa rasmu. Begitu juga Quran tinggal tulisan-tulisan, lagu-lagu, tapi tidak ada dalam hati manusia. Dulu ada festival Istiqlal. Festival Istiqlal itu diperlombakan banyak-banyak itu Al-Quran. Ada Al-Quran terbesar di Asia, 1 meter lebih, tulis tangan, dipamerkan di situ, dipertontonkan. Wah, kagum dengan besarnya Al-Quran itu, kagum. Tapi orang masuk situ pakai sepatu bergandeng, laki perempuan tanpa muhrim, tidak pakai wudu. Kenapa hari ini kalian tidak paham? Dipamerkan itu Quran besar-besar, tapi diinjak-injak isi Al-Quran. Itu keadaan umat sekarang, hadirin sekalian, supaya kita paham, supaya kita tahu, supaya boleh kita sedikit-sedikit meneteskan air mata kita kepada mereka, kepada saudara-saudara kita. Jangan hanya kita tinggal diam saja. Hari ini kita boleh tidur nyenyak di kasur yang empuk, di ruang yang pakai air condition, di dalam kereta yang pakai air condition, kita boleh, tidak salah, hadirin sekalian. Tapi jangan lupa, di bahagian diri dan harta kita ini ada milik umat, hadirin. Ada bahagian untuk umat. Itu yang kita tidak boleh lupa. Bukan tidak boleh kita memiliki dunia ini, karena Allah sudah tanamkan dunia, diberikan kepada kita. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini memang diciptakan untuk kamu, tetapi ingat, kamu diciptakan bukan untuk dunia. Jangan kalah kita. Kamu diciptakan bukan untuk dunia, tapi kamu diciptakan untuk akhirat. Duit boleh masuk dalam poket, tapi kita bukan ciptakan untuk duit. Nih, duit boleh kita pegang, tapi bukan duit untuk kita. Bukan kita diciptakan untuk duit, kita diciptakan untuk akhirat, bukan untuk duit itu. Nah, inilah kepahaman kita. Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qunatir al muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl al musawwamah wal an'am wal harf. Allah telah menghiasi dunia ini, manusia diberi perhiasan, diberi kenikmatan melalui syahwat mereka, hawa nafsu Allah ciptakan sehingga dia suka perkara-perkara yang Allah telah berikan kepada mereka. An-nisa, perempuan nomor satu, ini perempuan paling nomor satu. Kalau ada kereta api, kami di sini apa dipanggil, train ya. Nah, di depan kereta api itu kami panggil lokomotif. Yang membawa, dia punya gerbong itu ada 20 gerbong. Yang paling depan itu namanya lokomotif. Gerbongnya ini banyak. Gerbong yang pertama ini An-Nisa. Ya, box yang pertama yang paling di depan lokomotifnya di An-Nisa. Zuyina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Hawa nafsu kita ini yang kita tumpah paling pertama untuk nisa, perempuan. Baru yang kedua wal banin, anak-anak. Maka cinta kita kepada anak pun sangat. Yang ketiga baru wal qunatil muqantarah minad dhahabi wal fiddah. Harta-harta benda yang banyak terdiri daripada emas dan perak. Ini sudah tertanamkan di dalam hati kita kecintaan itu. Itu tidak satu yang haram. Allah yang membuat. Wal khailul musawmah. Itu apa namanya? Kendaraan-kendaraan yang bagus. Kereta dengan segala model. Itu Allah yang bilang. Manusia hari ini mengamalkan Al-Qur'an karena dengan segala model wal khailul musawmah itu sudah ada sekarang. Kalau dulu di zaman Nabi hanya unta saja. Sekarang sudah berapa macam unta? Dari Jepun saja sudah berapa macam mereknya? Belum lagi dari Amerika, belum lagi dari Jerman, sudah berapa macam. Sehingga terjadi traffic jam di mana-mana. Karena urusan wal khairil musawamah. Sehingga orang traffic jam sekarang masbuk sholat mereka. Ini perkara hadirin sekali. Saya pernah ditanya oleh seorang pengemudi taksi. Pak Haji, dia panggil Pak Haji. Kadang-kadang dia panggil Bapak, kadang-kadang dia panggil Ustadz, kadang-kadang panggil Pak Haji. Nah, kalau di Jakarta begitu tengok orang macam gini, di kalau tak haji, ustaz, kalau tidak dipanggil bapak lah begitu. Pak Haji, siapa yang pantas jadi gubernur Jakarta supaya tidak macet jalanan, supaya tidak terjadi traffic jam? Saya pula ditanya, apa yang mampu saya jawab itu? Saya jawab begini, ini ilham. Pak, saya bilang, walaupun gubernur Jakarta ini malaikat, saya bilang, jangankan manusia. Walaupun gubernur Jakarta ini malaikat, selama manusia Jakarta ini tidak beriman kepada Allah dan tidak ikut cara hidup Rasulullah, ini bukan lagi macam ini traffic jam nanti. Manusia ini pun boleh hati sama hatinya traffic jam, saya bilang. Nah, ini sudah terjadi. Makanya kita minta doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang bukan jalan yang lurus. Inilah penafsiran kita. Kalau jalan yang lurus, jalan tol itulah. Makanya ada Jagorawi, Jakarta, Bogor, Ciawi, jalan tol. Jakarta, Cikampek, jalan tol. Setiap hari macet total, sehingga orang pun masbuk sholat. Ketinggalan sholat. Kalau kita berdiri di satu gedung bertingkat di sana, maka kita tengok maghrib isya di hari-hari kerja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari kerja. Maka kita tengok tuh macet, traffic jam puluhan kilometer. Di mana maghrib isanya? Kena jalan yang lurus diminta. Jalan yang lurus. Kasihan orang Sumatera Barat, kemarin saya keliling Bukit Tinggi, Padang, Pariaman. Tidak ada jalan yang lurus di sana. Ada jalan kelok sambilan. Ada jalan kelok ampe bulu ampe. Kelok ampe bulu ampe. Tak ada jalan yang lurus. Berarti orang Sumatera Barat tak ada masuk surga. Kalau kita artikan ini jalan yang lurus. Ini hadirin sekalian, mustaqim ini adalah isim fa'il. Mustaqim itu artinya orang-orang yang istiqomah. Jalan orang-orang yang istiqomah itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan orang-orang yang istiqomah. Alladzina an'amta 'alaihim, yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin. Nah, ini jalan orang yang istiqomah. Wasiddiqin. Ah, ini jalan orang istiqomah. Wasyuhada. Ini jalan orang istiqomah. Wassalihin. Ini orang yang jalan orang-orang istiqomah. Ini yang kita minta ini. Maka jangan ditafsirkan kepada dunia. Kalau kita tafsirkan kepada dunia, nanti maka semua dunia ini maju akhirnya seperti itu. Dulu waktu the first Vice President of Indonesia, Bung Hatta, Dr. Muhammad Hatta, dialah pertama sekali wakil presiden daripada Republik Indonesia di zaman Bung Karno. Dia pernah tour of duty ke Sumatera Barat, kunjungan kerja, menengok keadaan rakyat di Sumatera Barat, di mana tempat lahir dia di sana. Waktu dia mengadakan satu angket, satu pertanyaan, mana lebih kita dahulukan, pembangunan fisik atau pembangunan mental? Pembangunan mental itu iman lah maksudnya. Pembangunan fisik itu rumah, gedung, tanah, macam-macam seperti sekarang lah. Seperti kita kalau datang, keluar dan turun dari airport sampai ke kapal sini, ke Sri Petaling, kita nampak lah itu. Hah? Bangunan fisik, bangunan-bangunan gedung-gedung seperti itulah. Nah ini hasil angket ini telah diterima. Maka di situ antara 70 sampai 80% menjawab kita harus dahulukan pembangunan fisik. Rakyat meminta seperti itu. Apa jawab Bung Hatta? Dia catatkan satu pidato, dia bilang kalau kita dahulukan pembangunan fisik daripada pembangunan mental, maka nanti orang-orang yang takut minum khamar, karena kita izinkan ini tempat peminuman khamar, maka menjadi ramai orang berani minum khamar. Kalau kita dahulukan pembangunan fisik daripada pembangunan mental, maka nanti orang-orang yang takut berjudi, karena judi itu diharamkan oleh Allah SWT, maka mereka menjadi berjudi berani. Karena apa? Karena ada izin untuk judi. Dibangun tempat judi. Kalau pembangunan fisik ini kita dahulukan daripada pembangunan mental, maka nanti orang-orang yang malu-malu berzina, karena kita bangun tempat khusus untuk itu, kita beri izin, maka orang akan rame-rame pergi berzina. Ini Bung Hatta sudah menangis 50 tahun yang lalu. Padahal Sumatera Barat ini, hadirin sekalian, ini adalah Serambi Mekah. Di Indonesia itu ada 3 Serambi Mekah. Serambinya saja, bukan Mekahnya. Ya, nah. Aceh 1, Sumatera Barat 1, Yogyakarta 1. Banyak ahli-ahli ulama, Darul Ulum, pondok-pondok pesantren, tokoh-tokoh ulama, ahli-ahli kitab, ahli hadis, mufassir, muhaddits. Ini hadis sekalian. Maka waktu itu Bung Hatta mengkhawatirkan, jangan sampai terjadi nanti Indonesia ini, umat Islam Melayu ini, termasuk Malaysia ini, jatuh bangkrut dalam segi agama mereka, hadis sekalian. Ini yang dikhawatirkan. Maka kalau tadi kita lihat seperti kejadian-kejadian sekarang, saya ini, bayan saya hari ini bukan seperti bayan, ya, cuman menceritakan ahwal saja. Hah? Kenapa? Kalau enggak sakit, sakit hati kita kalau kita tak ceritakan, ya kan? Kalau kita makan enak sekarang sih bagus, ya kan? Ada apa namanya? Ada ayam goreng, ada tom yum, ada macam-macam, bagus. Hah, tetapi hati kita ini sudah tak enak. Sekarang sakit orang bukan sakit fisik, bukan sakit perut lagi, sakit di sini, di dalam hati, al-afidahnya sakit. Kemarin terjadi waktu terjadi gempa bumi di Sumatera Barat. Nah itu Allah telah beri tarbiyah banyak. Allah telah beri tarbiyah banyak kepada kita. Seakan-akan Allah itu mulai show of force, menunjukkan kekuatan. Satu murka Allah sedikit saja. Idza zilzilatil ardh, belum sampai zilzalaha, baru sampai idza zilzilatil ardh, baru diguncang sedikit aja, kayak anak kecil kuda-kuda main goyang-goyang lah, macam itu bang. Dan itu pun tidak lama, hanya 15 detik. 15 detik lebih lama traffic jam lagi, hadirnya. Lebih lama lampu merah, apa namanya? Traffic light ya. Traffic light itu 30 detik kalau di tempat kamu. Itu hanya 15 detik. Dan itu terjadi pukul 17 lewat 16. Maka waktu itu pas kejadian hari Rabu, hari Jumatnya saya pengganti khutib. Kami keluar 4 bulan, ada masjid di situ, kami suruh khutbah. Dan di situ, di tempat di Cilangkap itu, masjid itu besar sekali, dan yang sholat juga banyak jenderal-jenderal, karena di daerah markas besar Tentara Republik Indonesia. Jadi banyak jenderal-jenderal yang sholat di situ. Di situ waktu itu saya pun tidak tahu, tapi khutbah saya itu mengarah kepada musibah. Nah, setelah khutbah itu terjadi, ada SMS-SMS beredar. Dikatakan bahwa bencana alam di Sumatera Barat ini, gempa bumi ini dikaitkan dengan ayat 17 surah 16. Karena jam 17, 16 menit. Nah, memang kalau dikait-kaitkan terkait. Dan detiknya 15 detik, itu ayat ke-15-nya. Karena sebahagian daripada ayat 15 itu mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak pernah mengadab satu negeri, kata Allah, sehingga kami utus kepada mereka utusan-utusan pendakwa-pendakwa, mubalik-mubalik, da'i-da'i, karkun-karkun. Jadi Allah bukan walid, Allah kirim dulu. Nah ini untuk kita. Jadi kita sudah dikirim nih. Kalau yang belum terkirim, istighfar. Ya, kalau yang belum terkirim, istighfar dan berdoa kepada Allah, tobat dulu ya Allah, aku tobat ya Allah, tolong dikirim aku hari ini juga ya Allah. Karena ini bedanya satu ayat saja. Ayat berikutnya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna musrafiha fafasaqu biha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan apabila kami ingin menghancurkan satu negeri, maka kami utuslah di sana orang-orang kaya, orang-orang berpunya, untuk berbuat adil, untuk berbuat kemaslahatan, untuk memberikan pendidikan agama kepada rakyat mereka. Tapi apa yang terjadi? Fafa satu pihak, ternyata mereka berbuat fasik, ternyata mereka bermaksiat kepada Allah, ternyata mereka mengizinkan perzinahan, ternyata mereka mengizinkan perjudian, ternyata mereka menyemarakkan minum khamar, ternyata mereka menyabung ayam, ternyata mereka tidur sama anjing-anjing mereka, ternyata mereka meninggalkan sholat berjamaah, ternyata masjid-masjid mereka dikosongkan, ternyata mereka menolak orang-orang dakwah. Fahakko alaihal kol, makalah adalah hak Allah untuk membuat satu keputusan. Fadam marnaha tadamiro, dan kami hancurkanlah negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi ini ayat hadis kena dua-duanya. Da'i pun kena, madu'u pun kena. Pendakwahnya pun kena, yang tidak dahi pun kena. Pendakwahnya apabila tidak menunaikan kewajiban, dia pun kena juga di situ hadis. Ada orang yang membantah ini. Masuk di SMA saya, tidak benar nih Ustaz, jangan dikait-kaitkan dengan ayat Al-Quran Ustaz. Subhanallah, jangan dikait-kaitkan dengan ayat Al-Quran. Bagaimana kita tidak mengkait-kaitkan? Sedang semua peristiwa Al-Quran ini dari zaman dahulu, zaman sekarang sampai hari kiamat itu berlaku, Tuhan. Berkait, sangat berkait erat. Tidak lepas daripada perintah dan kudratullah. Dan salah satu rukun iman kita dari 6 perkara itu adalah iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kenapa kita menafikan itu? Ini semuanya sudah ketentuan Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan Muhammad, la yusibana, kami tidak pernah sekalipun akan mendapat musibah. Illa ma kataballahu lana, kecuali itu sudah ketetapan Allah. Itu keputusan Allah. Gempa bumi bukan karena ada lempengan yang bergeser di bawah tanah, tidak ada kaitannya sama sekali. Gempa bumi semata-mata karena kun fayakunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mau buktikan kepada kita hasil karya kita yang buruk, hadir sekalian. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinna silutikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata di darat, di laut, di udara, di mana tempat, di kampung, di kota, di ujung-ujung dunia, keburukan sudah terjadi akibat perbuatan tangan manusia. Akibat perbuatan tangan manusia itu di mana-mana sudah terjadi keburukan. Maka liyudzikuhum ba'dallazi amalu, dan Allah menjadikan keburukan mereka itu mereka rasakan sendiri dahulu. La'allahum yarji'un, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka supaya mereka kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hadirin sekalian. Maka kita merasa sedih. Ketika saya kemarin alhamdulillah 20 hari ya keliling di Padang dan khususnya di Pariaman itu. Subhanallah. Dari 17 kecamatan, kalau kita di sini distrik lah. Dan 17 distrik itu di sana tuh memang dia distrik tapi besar. Sumatera itu pulau besar. Nah, kalau kita bandingin nih, Malaysia ini satu Aceh sajalah. Nah, jadi kalau Sumatera itu ada 8 provinsi, berarti ada 8 Malaysia di Sumatera saja. Kira-kira begitu gambarannya. Dan Sumatera Barat itu salah satu provinsi di tengah-tengah pulau Sumatera itu. Dan di dalam provinsi Sumatera Barat ini ada satu kabupaten dan kota. Kabupaten itu dari tingkat 2, terdiri dari beberapa distrik saja. Itu ada 17 distrik, ada 350 desa ataupun kampung. 80% hancur. Allah. Lebih daripada 1000 masjid hancur. Itu sudah enggak terbayangkan. Waktu tahun 2007 saya keluar 40 hari di Padang juga, masuk pergi ke Kerinci. Nah, di Kerinci itu waktu malam punggahan, besoknya bulan puasa Ramadan. Hari ini punggahan, di sana banyak orang Jawa yang imigran ke sana, imigran orang Jawa. Jadi kalau orang Jawa ini ada kebiasaan punggahan di malam Ramadan. Mereka potong sapi, potong kambing, ya, sambil kenduri berdoa. Nah, saya suruh bayan karena ada jamaah sambil berdoa. Nah, waktu saya suruh bayan begitu, ada goyang sedikit. Saya pikir di lantai goyang, ada apa goyang? Rupanya gempa. Nah, besok pagi pun pukul 7, tulang lagi gempa, lebih dahsyat lagi gempanya. Saya sedang khususi di rumah lurah. Kalau di sana, Pak Lurah. Pak Lurah itu kepala daripada desa lah, ketua desa, kepala kampung. Jadi Pak Lurahnya ini pun sudah ketakutan, sudah loncat sana loncat sini. Saya bilang, tenang Pak Lurah. Apa, bagaimana saya mau tenang? Itu air kolam saya sudah berhamburan. Waktu saya teringat amalan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, waktu terjadi gempa bumi di Madinah, dia bilang kepada pemuah, hei bumi, apakah aku sudah tidak adil? Rupanya tidak adil ini membuat gempa di sana. Kalau ada satu ketidakadilan di muka bumi ini, bumi tidak rela hadir sekalian. Maka dia pun menggoncang dirinya. Jangan kamu berbuat tidak adil. Jangan kamu zalim. Aku tidak suka kepada orang zalim. Digoncang hadir. Maka Umar bin Khattab, wahai bumi, kalau kamu gempa karena Allah, engkau berhentilah karena Allah. Dia hentak kaki. Berhenti langsung itu gempa di sekalian. Kenapa? Karena iman Umar bin Khattab lebih kuat daripada gempa. Allah. Iman Umar bin Khattab lebih kuat daripada gempa. Saya waktu itu pun di Sumatera Barat itu, saya coba juga kena gempa. Tapi saya pun mulai bumi, wahai bumi, berhentilah engkau karena Allah. Saya hentak, bukan berhenti, tambah gempa. Karena apa? Karena iman saya dengan iman imannya Umar bin Khattab beda, tidak sama antara bumi dan langit. Saya baru iman di lisan saja, cakap kata iman, tapi hati pada teruk, pada manusia, pada makhluk. Walaupun sedang keluar 4 bulan 40 hari, hati masih sama bini, sama anak, sama istri, sama pekerjaan, sama duit. Bagaimana kita dapat nusratullah? Ini hadis sekalian. Esok paginya datang pengumuman advertising, pengumuman, papan pengumuman apa? Maklumat daripada gubernur. Nah, mulai hari ini kita menghadapi gempa bumi, siaga satu. Siaga itu siap-siap. Nah, bagaimana siaga menghadapi gempa? Pakai ilmu silat. Kalau datang gempa kita begini, mana boleh? Macam mana siaga? Apa maksud siaga ini? Maka karena ada maklumat siaga ini, maka orang pun pergi mencari, mengisi tangki dia punya kereta, pergi ke tempat pom bensin pengisian apa namanya petrol, sampai berbaris 2-3 km hadirin sekalian, saking takut kehabisan petrol. Diisi lagi dia punya jeriden tangki di dalam dia punya kereta untuk persiapan. Saya tanya, kenapa, ada apa ini Pak? Dia bilang, ini mau persiapan Pak, kata gubernur, siaga satu, siap menghadapi gempa. Lah, nanti kalau gempa terjadi gimana? Ah, kami mau naik ke atas bukit katanya, supaya jangan kena gempa. Dan saya bilang, kalau gempanya di atas bukit macam mana? Oh, kita tak tahu Pak, ini pokoknya gubernur bilang macam itu. Hadirin sekalian, ini adalah siaran ulangan hadirin sekalian. Ini adalah siaran nabi-nabi dulu pun sama. Waktu Nuh alaihissalam membuat kapal pun seperti itu. Ya bunayya irkam ana, wahai anakku, naik ke atas kapal, kamu nanti ini tenggelam. Anaknya anaknya bilang, tidak, saya pandai berenang ya, pandai berenang. Nah, ini bukan banjir biasa nak, ini azab Allah, jangan naiklah ke dalam kapal. Tidak pak, nanti saya naik ke atas bukit pak. Saya ke atas bukit, tidak mungkin air naik ke atas bukit. Ini persis jawaban orang Sumatera Barat kemarin, kalau terjadi gempa kami naik ke atas bukit. Inilah pikir kita hari ini, tidak ada iman dalam hati kita, tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Semua tertanam hadis sekarang. Ada satu bukit di sana, satu tiga bukit. Tinggilah bukit. Di bawah bukit itu ada kampung, ada tiga kampung. Ada yang mengatakan satu kampung ada 200 rumah, ada yang mengatakan 300, ada yang 400, wallahu a'lam. Kita pun tak tahu. Nah, begitu guncangan daripada gempa ini, dia pun bukit ini pun hancur, rubuh, dan akhirnya menimpa kepada kampung itu pun tertanam semuanya, hadirin sekalian, terkubur di sana. Kami datang ke sana, kami lihat seperti lapangan bola saja, hadirin sekalian. Tahu lapangan bola ya pak ya? Ya, lapangan football seperti itu. Sedih, akhirnya Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa, sudah tidak usah diambil lagi mayat-mayat itu, biar jadi kuburan massal saja. Ya hadirin sekalian, apa-apa yang terjadi umat terdahulu, zaman dahulu sudah nampak di pandangan mata kita sekarang hari sekalian. Kenapa diterjadi semua? Makanya kembali kepada ayat tadi, "Wa ma kunna mu'attibina hatta naba'atha rasula." Kami tidak pernah mengazab satu negeri sehingga kami utus kepada mereka dakwah-dakwah, pendakwa-pendakwa untuk kasih ingat mereka. Lihat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak zalim kepada kita. Apabila kita mau taubat kepada Allah, kepada istighfar kepada Allah, insyaallah. Nah, kemarin di sana sudah kita alhamdulillah terbuka jalan. Selama ini di Indonesia tiga tempat medan dakwah yang sukar, yang sulit. Aceh pertama sekali, Sumatera Barat kedua, kemudian ini Yogyakarta. Susah masuk dakwah. Ya maklum, banyak ulama, banyak apa macam-macam. Bukan mereka tidak suka, tetapi mungkin karena belum ikut apa, jadi ada sedikit ikhtilaf. Ini masyarakat akhirnya susah. Akhirnya begitu. Alhamdulillah kemarin ini dengan adanya gempa bumi ini menjadi terbuka. Sekarang itu jamaah-jamaah dari berbagai tempat dari seluruh Indonesia, dan sudah ada jamaah, tiga jamaah dari Malaysia ada di sana. Di antaranya Syekh Muhammad Suro kita dari Malaysia ini sudah balik pada hari 19-29 bulan ini. Dia ke sana. Di sana sudah kita buka posko, pos komando, semacam markas-markas kecil lah di setiap titik di kecamatan kita buat satu. Jadi ada 21 posko sekarang. Kemarin saya telepon tambah 2 lagi jadi 23. Dan setiap rombongan tuh ada 10 sampai 15 orang. Berarti ada 200 orang rombongan jamaah-jamaah sekarang bergerak di sana. Ini hadirin sekalian. Masya Allah, kita terenyuh kalau tuan-tuan, saudara-saudara mau belajar meneteskan dua tetes air mata, datanglah sekarang ke Sumatera Barat, ke Padang, ke tempat saudara-saudara kita. Di sini ada masjid, di sana ada kedai. Masjidnya kosong, diisi perempuan, kedainya isi bapak-bapak. Suara azan tidak diindahkan lagi hadirin sekalian. Pukul rata sudah begitu hadirin sekalian. Jadi apa yang disinyalir oleh Rasulullah SAW? Saya di zamanun ala nas, la yabqa minal islami illa ismu, wa la yabqa minal qur'ani illa rasuluh, wa masajidun kharban minal huda. Tidak akan tersisa Islam kecuali tinggal nama, tidak ada tersisa Quran kecuali tinggal tulisan dan lagu-lagu, dan masjid-masjid cantik-cantik dibuat daripada macam-macam sehingga mereka tergelincir di lantai masjid mereka, tapi sepi dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hadis ini disampaikan oleh Rasulullah, ada satu orang sahabat besar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nanti kalau zaman seperti itu sudah sampai kepada umat." Padahal ini hadis untuk umat akhir zaman, bukan untuk Abu Bakar. Abu Bakar sudah pasti masuk surga. Tapi dia memikirkan, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau zaman itu nanti sudah tiba di akhir zaman, apa yang harus dilakukan oleh umat?" Maka Rasulullah menjawab, "Kamu keluar, mereka keluar dari masjid, ajak orang ke masjid. Mereka keluar dari masjid, ajak orang ke masjid. Mereka keluar dari masjid, ajak orang ke masjid." Salah sama roh tiga kali Rasulullah perintahkan. Kita jauhlah, kita ajak lagi, kembalikan mereka ke rumah Allah. Tadi saya bacakan satu hadis qudsi di dalam mukaddimah bayan ini hadirin sekalian. hadis ini waktu tahun beberapa tahun yang sudah kita tahqiq, kita minta kepada ulama. Saya bertemu kepada mudir Madrasah Darun Najah, Kiai Haji Mahrus Amin. Bagaimana Ustaz hadis ini? Dia buka kitab semua ini, hadis ini sahih. Apa isi hadis itu? Inni ahammu li ahli al-ardi adaba. Sesungguhnya aku, kata Allah, sudah membuat keputusan di satu tempat azab yang ini. Allah sudah membuat keputusan untuk mengazab satu tempat. Fa idza nazartu ila ummari buyuti, tetapi ketika aku masih melihat ada orang yang masih memakmurkan rumah-rumahku, masih ada yang mondar-mandir ke masjid-masjidku. Wa idza nazartu ila al-mutahabbina fiya, yang kedua, dan apabila aku masih melihat masih ada orang yang berkasih sayang silaturahmi kepada aku, demi aku bersilaturahmi, saling berkunjung karena aku, kata aku. Dan yang ketiga, wa idza nazartu ilal mustaghfirina bil ashar, dan ketika aku masih melihat masih ada orang yang menengadahkan tangannya ke muka, ke langit setiap malam, di sepertiga malam mereka meminta ampun, istighfar dan taubat kepada Allah. Mereka sholat panjang-panjang, baca Quran dan menyesali hidup mereka dan menyesali dosa-dosa mereka dan minta ampun kepada umat. Kalau ada tiga perkara ini, hadir sekalian, saraftu dzalika anhum, aku hindarkan, aku jauhkan azab itu dari mereka. Ini hadir sekalian. Maka untuk menangkal azab ini bukan kita buat bangunan anti gempa. Sekarang sudah marak bangunan anti gempa. Dia mau bangun dia pakai anti gempa. Macam mana mau bikin anti gempa? Dia pakai per gas, pegas nih supaya dia nanti kalau ada gempa dia goyang begini tak akan runtuh. Menurut otak dia lah, menurut akal dia yang picik tuh lah. Nah, dan itu bukan orang sembarang. Dia itu lulusan daripada Ohio University, lulusan daripada Oxford University, lulusan daripada Tokyo University. Kepalanya pun botak-botak, saking pintarnya. Ya karena bangunan anti gempa. Dulu di Kobe tahun 90-an ada bangunan anti gempa yang dirancang oleh seorang profesor anti gempa. Sampai bangunan-bangunan tinggi ada sampai 80-100 lantai. Nanti dia bilang anti gempa bumi, kalau gempa dia hanya goyang saja tidak akan runtuh. Apa yang terjadi? Allah turunkan gempa sedikit saja, 7,9 skala Richter. Hancur itu bangunan anti gempa semua dia. Termasuk profesor anti gempanya pun kena gempa juga, hadirin sekalian. Jangan kita melawan Allah. Jangan kita melawan Allah. Amalkan. Itu lumpur lapindo, lumpur lapindo. Di lapindo itu ada di Jawa Timur, itu lumpur keluar dari tanah, Tuhan. Ya Allah, lumpur sudah tak bersahabat. Biasa di sana tempat paling subur. Pertanian Jawa Timur mensuplai seluruh beras seluruh Indonesia. Bahkan boleh diekspor ke luar negeri. Sekarang tidak ada pertanian lagi. Lumpur yang tumbuh di sana, hadir sekalian. Sudah 3 kecamatan, sudah 3 distrik terbendam oleh lumpur, hadir sekalian. Sudah datang semua yang kotak-kotak kepalanya ahli profesor untuk menangkal lumpur juga. Dia ambil besi, dia tutup sini, tutup sini, tutup sini. Lumpur keluar dari belah sana. Ambil lagi, tutup belah sana. Lumpur keluar dari sana. Allah mau dilawan, hadir sekalian. Dulu Tamim Darirah radhiyallahu an di zaman Umar bin Khattab, ada itu lahar turun daripada Gunung Merapi. Panas, lahar panas turun, hadir sekalian, daripada Gunung Merapi. Sudah hampir melanda kota Madinah. Maka Tamim Dari radhiyallahu anhu ini berlari-lari kepada Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, sudah terjadi lahar ini. Kita ini akan terbenam dengan lahar panas. Bagaimana ini? Tolong didoakan. Maka Amirul Mukminin perintahkan, wahai Tamim Dari, mari kamu dekat. Kamu ini kan orang muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah. Kamu doa kepada kamu, usirlah. Maka Tamim Dari dapat perintah dari Umar bin Khattab. Dia buka sorbannya, dia teriak kipas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahar itu pelan-pelan dari patuh kepada perintah Tamim Dari. Naik lagi, masuk lagi ke mulut daripada lahar itu. Lihat, amalan. Kedekatan kita kepada Allah. Hari ini kita jauh sekali kepada Allah. Bagaimana kita mau minta tolong pun tak dapat. Ini hadis sekali. Maka tiga amalan besar inilah yang harus kita kuatkan. Yang pertama sekali, makmurkanlah rumah-rumah Allah. Amin. Amin. Yang kedua sekali, lakukanlah silaturahmi, binalah kasih sayang sesama kalian. Amin. Amin. Yang ketiga, marilah kita bangun malam. Kita kempiskan ikat pinggang kita ini, kita kencangkan. Kita berngantuk-ngantuk sedikit, berlapar-lapar sedikit, kembali kepada para sahabat dahulu. Mereka istighfar di tengah malam, menangis, meminta ampun. Takut musibah dari Allah SWT akan turun hari sekalian. Amin. Amin. Ini hadis sekali, tiga perkara ini hari ini sudah jauh daripada umat. Dan bukan hanya kita, tetapi ajak lagi saudara-saudara kita. Kalau sekarang hadir berapa, mungkin ada 2-3 ribu orang di wallahu a'lam. Coba kita niatkan hari ini kita cari satu orang saja. Kalau kita di sini ada 3.000 orang, cari satu orang berarti besok sudah ada 6.000 orang. Satu hari tidak usah cari banyak, satu saja. Di muhallah kita, di masjid kita, satu hari cari satu saja. Nah, kami katakan itu renteng jagung amal makomi itu. Makan jagung itu kan, kalau kita makan jagung, jagung rebus kah atau jagung bakar, itu kan tidak kita habis, tidak kita lewatkan walaupun satu biji. Ya kan? Rapi dia kan begitu. Jadi kita jauhlah pun begitu khusus sih. Jangan kita lewatkan walaupun satu pintu. Seperti tawaf. Walaupun dia tak suka. Ustaz, yang itu tak suka, tak usah dijauhlah Ustaz. Tak boleh kata begitu. Semua orang suka, tak suka, kita jalani. Untuk apa? Supaya sampai hidayah kepada mereka hadis. Kita doakan. Ini sekarang sudah tidak ada. Sudah. Orang-orang daripada agama lain hadis sudah datang dengan seronok. Dengan demonstrasi hadis. Kemarin di sana tuh ada satu kampung, namanya Kampung Tua di Pariaman itu, 100% Muslim, 100% orang Islam. Tetapi mereka masih takut-takut dengan dakwah. Kita datang ke sana kerja fisik, kerja perluan, kerja maksud tunggu dulu, pelan-pelan. Apabila nanti sudah mereka rumahnya sudah agak bagus, masjid sudah agak bagus, air sudah bagus, elektriknya sudah agak bagus, boleh kita jauhlah umami. Kalau sebelum itu kita khususi saja. Kenapa takut mereka nanti menolak? Tiba-tiba ada hadirin misionaris dari negara lain datang hadir sekalian. Dia bawa gitar, minar-minar menyanyi, dia bagi-bagi kitab Injil hadir sekalian. Dengan senangnya hadir sekalian. Dia bagi duit masuk dalam amplop, dibagi-bagi budak kecil digendong dengan Injil, tertawa-tertawa hadir sekalian. Sekarang alhamdulillah sudah ditangkap polisi, sudah dibuang kembali ke luar negerinya. Karena apa? Menurut SKB 3 menteri, surat keputusan 3 menteri bersama, menteri agama, menteri dalam negeri, dan majelis ulama Indonesia, tidak boleh orang yang sudah ada agama diajak ke agama lain. Dan mereka melanggar peraturan. Dan kita orang tabligh di sana, on the spot, sudah tahu keadaan itu. Kita sampaikan kepada majelis ulama di sana. Alhamdulillah hadirin sekalian, berkah daripada usaha dakwah ini sekarang mulai terbuka lagi. Nah, inilah sekarang maka kita datang ke sini. Kami ini jemaah 4 bulan, tinggal sisa waktu 15 hari di Kuala Lumpur, di apa, di Malaysia ini. Boleh kemarin ada kartu jahari sedikit, bagaimana supaya kita bentuk rombongan-rombongan pertama ke sana. Takajah khusus hadirin sekalian. Mereka kalau orang Indonesia nih, kalau pada orang Malaysia ini sudah bagus, dia punya opini. Orang Malaysia itu baik-baik, membawa berkah. Sebahagian orang Indonesia itu membawa berkah dari sini. Setiap bulan dia kirim ringgit pada dia punya ibu, ringgit pada nenek dia, ringgit pada adiknya. Jadi orang Malaysia dia kata baik-baik budi. Itu baru untuk dunia sudah dibilang baik hadirin sekalian. Apalagi kalau tuan-tuan orang Malaysia datang ke sana mendakwahkan agama hadirin sekalian. Bukan hanya mengisi isi perut yang kosong, bukan hanya haus air, tetapi mengisi hati mereka yang kosong, lagi tinggi derajatnya hadirin sekalian. Inilah. Kemarin alhamdulillah sudah tertulis, baru tertulis ada 46 jamaah cash insyaallah yang akan berangkat ke Padang. Itu masih kurang. Kita memerlukan satu tahun ini minimal 1000 jamaah hadirin sekalian. Ini sudah tidak bisa di, karena Aceh itu sudah trauma kita. Di Aceh sudah banyak anak budak-budak kecil umur 3 sampai umur 10 tahun diangkut pakai helikopter, 200-300 orang sudah mereka baptis hadirin sekalian. Nah, ini maka kita ini sekarang bolehlah kita hadir dengan kasih sayang, dengan lemah lembut kita bawa. Ya, kalau kami bawa duit berjuta-juta, satu keranjang bawa duit, tapi kalau hitung uang sini cuma 3 ringgit saja. Nah, iya. Di sini kalau naik pesawat, kita naik pesawat terbang kita 200.000, di sini hanya 80 ringgit saja. Satu kali duduk di kedai pun sarapan pagi sudah habis hadir sekalian. Tapi bagi umat di sana sangat berguna hadir sekalian. Tolonglah ini. Mudah-mudahan dari forum ini, dari majelis ini, kita akan mentaskil sebanyak-banyaknya rombongan. Boleh insyaallah. Insyaallah. Sekarang silakan insyaallah yang siap. Boleh hadirin. Mari hadirin sekalian.